بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله Hari ini insyaAllah merupakan pertemuan perdana kita membahas risalah saghirah yang berjudul Al-Arba'in fi Tarbiyatil Aulad, yang merupakan kumpulan hadith-hadith seputar Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak. Tujuan kita membacakan risalah ini agar kemudian kita sekalian mengerti bagaimana metode Nabawi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal tarbiyatul aulad, yang ini merupakan perkara yang sangat penting karena hubungannya dengan generasi penerus yang diharapkan mereka menjadi generasi Rabbani yang memiliki ilmu, yang memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah merasa takut orang-orang yang mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, generasi penerus mereka, yang mereka khawatirkan generasi yang lemah iman, generasi yang lemah mental, generasi yang tidak diharapkan menjadi penerus dalam kebaikan. Sehingga kita semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan lebih terkhusus lagi kita dalam lingkungan pondok ini, dituntut untuk adanya ta'awun, bekerja sama dalam hal tarbiyatul ajyal, mendidik dan mentarbiyah generasi-generasi pelanjut, tentu berdasarkan petunjuk dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan nasihat dan wejangan dari para ulama ussalaf, sehingga diharapkan bagi ikhwah sekalian untuk semangat dan saling ta'awun sebagaimana kita membutuhkan ilmu. Maka demikian pula hendaknya apa yang kita miliki, kita sisihkan dari waktu kita untuk menyempatkan diri dalam tarbiyah. Apakah menjadi seorang mudarris, atau menjadi seorang musyrif, yang intinya adalah adanya ta'awun di antara para ikhwah sekalian. sehingga generasi pelanjut tersebut lebih baik dari sebelumnya, dan mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan dari al-ilmu syar'i, demikian pula al-adab. Maka penting bagi para mudarris, musyrif, dan mereka yang berkecimpung dalam tarbiyatul aulad memiliki ilmu dalam hal mentarbiyah. Sehingga inilah tujuan kita yang insyaAllah ta'ala pada setiap pekan, dari setiap hari Selasa kita membaca risalah ini. Tayyib, kita masuki muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فهذه رسالة صغيرة الحجم عظيمة المعنى. Maka ini risalah yang bentuknya kecil tapi memiliki makna yang besar. Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang satu kalimat memiliki makna yang luar biasa. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam telah diberikan jawami'ul kalim. Bu'ithu bi jawami'ul kalim. Aku diutus dengan jawami'ul kalim. Yaitu kalimat yang ringkas, yang pendek akan tetapi memiliki makna yang sangat agung sekali. Jama'tu fiha al-arba'ina hadithan. Di mana saya mengumpulkan dalam risalah ini 40 hadis. Mimma yastafidu minha al-muslimu khususan ma yata'allaqu bi tarbiyati abna'il ummatil islamiyah. Dari hal-hal yang seorang muslim mengambil faedah darinya, lebih terkhusus lagi yang berhubungan dengan tarbiyah, pendidikan anak-anak umat Islam. Kay yanalu syarafahum fid darain bitta'assi bi rasulina al-karim, agar kemudian mereka mendapatkan kemuliaannya di dunia dan di akhirah dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai qudwah. Kama qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathira. Dan sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang terbaik bagi orang yang mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu Allah dengan keridhaannya, dan hari akhir, dan senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. وقد بذلت جهدي في اختيار الأحاديث النبوية ما يصح الاحتجاج بها صحيحا كان أو حسنا. Dan saya telah berusaha sekemampuan saya untuk memilih hadith-hadith nabawi yang sahih untuk bisa dijadikan sebagai hujjah. Apakah yang derajat kedudukan hadithnya itu sahih ataukah hasan, sehingga seorang muslim merasa tenang. Hatta yatma'innal muslimu fil amali biha, dalam mengamalkan hadith-hadith tersebut. Wallaha as'alu an yanfa'a biha li mu'allifihi khasatan walil muslimina umuman innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Dan hanya kepada Allah saya memohon semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat terhadap risalah ini, terkhusus bagi muallifnya dan secara umum bagi kaum muslimin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang dapat melakukan hal tersebut dan maha kuasa atasnya. Kemudian kita masuki hadis yang pertama. Al-aslu fil waladi annahu ala al-fitrah. Asal dari seorang anak bahwa dia berada di atas fitrahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min mauludin, tidak satu pun yang dilahirkan, illa yuladu ala al-fitrah, melainkan dia dilahirkan di atas al-fitrah. Fa abawahu yuhawwidani, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi. Au yunassiranihi au yumajjisani, atau yang menyebabkan dia menjadi Nasrani atau Majusi. Kama tuntajul bahimatu, sebagaimana hewan melahirkan bahimatan jama'a, sebagaimana hewan ternak melahirkan hewan ternak, yaitu anaknya yang jama'a, yang penciptanya sempurna, tidak ada kekurangan. Hal tuhissuna fiha min jada'a, apakah kalian merasakan pada hewan tersebut ada jada'a? Yang dimaksud jada'a yaitu terpotongnya salah satu dari bagian tubuhnya, apakah telinganya atau yang lainnya dari anggota tubuhnya. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yani beliau membaca firman Allah subhanahu ta'ala, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, fitrah Allah yang Allah subhanahu ta'ala telah menciptakan manusia di atasnya. Al-ayah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaihi. Adapun sahabat dari hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Ad-Dausi Al-Yamani, di mana beliau salah seorang di antara huffadhus sahabah, di antara hafiz dari kalangan para sahabat, pengumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau menjadi seorang muslim pada tahun ke-7 Hijriyah bertepatan dengan peristiwa Khaybar yang terjadi pada bulan Muharram. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lebih masyhur dengan kunyah Abu Hurairah. Adapun nama beliau dan nama orang tua beliau diperselisihkan oleh para ulama dalam perselisihan yang banyak. Naam. Ada yang menyebutkan Abdurrahman bin Sakhr, ada pula yang menyebutkan Abdurrahman bin Ghun, ada lagi yang menyebutkan Abdullah bin A'id, dan yang lainnya. Masih banyak sekali perselisihan di kalangan para ulama tentang siapa nama beliau sebenarnya. Sehingga Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan, لِكَثْرَةِ الْإِطْرَابِ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِي لَمْ يُصِحَ عِنْدِي ma yu'tamadu alaihi, disebabkan karena terlalu banyaknya perselisihan tentang namanya dan tentang nama ayahnya, maka tidak sahih satupun yang bisa dijadikan sebagai sandaran untuk menetapkan siapa nama beliau. Meskipun sebagian ada juga yang masyhur dia disebut dengan Abdurrahman bin Sakhr. Namun ini semua tentunya membutuhkan dalil, dan ini tidaklah memudaratkan kedudukan hadis yang beliau riwayatkan. Sebab beliau adalah sahabat yang ma'ruf. Naam, dikenal oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan beliau meninggal itu setahun sama tahunnya dengan meninggalnya Aisyah radhiyallahu anha pada tahun 57 Hijriyah. Beliau yang meriwayatkan hadis ini di mana beliau mengatakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min mauludin, tidak seorang pun dari maulud, dari anak yang dilahirkan. Yang dimaksud di sini min bani Adam, dari Banu Adam. Illa yuladu ala al-fitrah, melainkan dia dilahirkan di atas al-fitrah. Al-fitrah secara bahasa maknanya al-khilqah, penciptaan. Naam, adapun secara istilah yang dimaksud al-fitrah adalah al-halatu allati khuliqa 'alayha min al-iman wal-ma'rifati billahi wal-iqrar bir-rububiyyah. Al-halah allati khuliqa 'alayha min al-iman wal-ma'rifah wal-iqrar bir-rububiyyah, yaitu keadaan seorang di mana seorang itu mengenal keimanan, mengenal Allah dan meyakini rububiyatullah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama juga mereka berselisih dalam perselisihan yang banyak tentang al-fitrah yang dimaksud di dalam hadis ini. Apa yang dimaksud al-fitrah di dalam hadis ini? Naam. Namun pendapat yang paling masyhur dari para ulama bahwa yang dimaksud al-fitrah di dalam hadis ini adalah al-Islam. Al-Islam. Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan khilaf para ulama tentang al-fitrah yang dimaksud dalam hadis ini, dan beliau menyebutkan di antara pendapat ada yang mengatakan yang dimaksud alal fitrah ya alal Islam, lalu beliau mengatakan wa huwal ma'rufu 'inda 'ammati salaf, dan pendapat inilah yang ma'ruf, yang ma'ruf ya pada mayoritas para ulama ussalaf. Dan yang lebih menguatkan lagi adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau telah selesai menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Dan fitrah yang dimaksud di sini, sepakat para ulama, yang dimaksud fitrah di sini adalah al-Islam. Adalah al-Islam. Maka ini semakin menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud alal fitrah ay alal Islam. Dan dikuatkan pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda inni khalaqtu ibadi hunafa, fajtalathumus syayatin an dinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hunafa. Apa itu hunafa? Condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan, hanif. Lalu kemudian syaitan yang menyimpangkan, yang merubah, yang menghilangkan mereka dari kedudukan yang sebenarnya. Ini yani merubah fitrah tersebut. Merubah al-hanifiyah. Ya. Sehingga memalingkan mereka dari agamanya. Maka ini juga menguatkan bahwa yang dimaksud al-fitrah yaitu al-hanif wa huwa al-islam. Naam. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa setiap dari anak itu demikian keadaannya. Berada di atas fitrahnya. Dan setiap dari manusia mereka telah mengikrarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb mereka. Di dalam al-mithaq yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian itu dari seluruh manusia. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Rabb mengambil dari Banu Adam, dari punggung-punggung mereka, keturunan-keturunan mereka dari Banu Adam, dan mempersaksikan atas diri-diri mereka, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka mereka semua menyatakan bala, mempersaksikan tentang rububiyatullah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa asal dari anak tersebut adalah alal fitrah. Namun bukan yang dimaksud di sini ketika kita menjelaskan bahwa yang dimaksud alal fitrah yakni alal Islam bahwa dia terkena hukum dalam hal dunianya. Ya. Seperti contoh misal apabila ada keluarga suami istri yang kedua-duanya Nasara, punya anak yang masih kecil. Nah, lalu kemudian kedua orang tuanya atau ayahnya mati, misalnya. Apakah anak ini berhak mendapatkan warisan dari ayahnya? Hah? Jawabannya, na'am, berhak. Sebab dalam hukum dunia, anak mengikuti orang tua. Sampai nampak bagi dia bahwa dia menyatakan dirinya tidak bersama dengan keyakinan orang tuanya. Asalnya anak mengikuti orang tua. Dan jangan hadis ini dijadikan sebagai dalil bahwa anak tidak mendapatkan warisan dengan alasan la yarithul muslimul kafir walul kafirul muslim. Muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian pula sebaliknya. Nah, anaknya kan alal fitrah, alal Islam. Idzan huwa muslim. Nah. Berarti tidak mendapatkan warisan dari ayahnya yang kafir, Nasrani. Oh, tidak demikian. Jadi, yang dimaksud ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, yakni min haitsu huwa. Ya, ditinjau dari keadaan anak tersebut yang siap untuk menerima kebenaran. Ya. Jadi yang dimaksud alal fitrah di sini bahwa anak tersebut siap untuk menerima kebenaran. Karena memang sejalan dengan kebenaran tersebut. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan ay anna Allah khalaqa quluba bani Adam muahhalatan liqabulil haq. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hati-hati dari manusia ini memang sudah dijadikan siap untuk menerima kebenaran. Siap untuk menerima al-haq. Nah, oleh karena itu seorang anak selama belum berubah fitrahnya dan selama belum ada yang mempengaruhi, yang menyebabkan bergesernya fitrah yang ada pada seorang anak tersebut, maka kebenaran itu sangat mudah dia terima. Karena memang akan sejalan. Al-haq akan sejalan dengan fitrah. Namun mengapa sebagian mereka sulit untuk menerima kebenaran tersebut? Disebabkan karena telah terjadi perubahan fitrah. Nah, ini menunjukkan bahwa anak itu asalnya dalam keadaan kebaikan. Alal khair. Dan siap untuk menerima al-haq. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya perubahan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Penyebutan Yahudi, Nasrani, Majusi tidak menunjukkan pembatasan karena milalul kufri katsirah. Agama-agama kekufuran itu banyak. Menjadi Buddha, menjadi Hindu, menjadi ateis, menjadi Konghucu dan lain sebagainya. Naam. Ya, ini yang merubah dari fitrah. Ya, asal hukumnya selama tidak ada perubahan, maka setiap anak itu berada di atas fitrahnya. Naam, oleh karena itu apabila seorang anak meninggal, maka selama dia belum mumayyiz dan belum mencapai usia balik, dia mendapatkan jaminan syurga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya yang diperselisihkan di kalangan para ulama tentang anak-anak musyrikin. Ya, adapun anak muslimin, mukminin, maka tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama bahwa mereka min ahlil jannah. Namun yang menjadi khilaf, anak-anak musyrikin. Dan ada tiga pendapat yang masyhur dalam hal menyikapi anak musyrik yang meninggal sebelum dia mengerti tentang kesyirikan, sebelum dia mencapai usia balik. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dia min ahli nar. Min ahli nar, mengikuti orang tuanya. Sebagaimana orang tuanya kafir, maka anaknya juga demikian. Hada qawlun dha'if. Hada qawlun dha'if. Pendapat yang kedua, tawakuf. Tidak menghukumi. Ya. Tidak menghukumi, namun serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bima kanu amilin. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang mereka amalkan. Nah. Dan yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa auladul musyrikin fil jannah. Min ahlil jannah. Selama dia belum balik dan selama dia belum mumayyiz yang menyebabkan dia mengerti antara syirik dan tauhid. Nah, dia meninggal dalam keadaan masih kecil. Setahun, dua tahun meninggal. Maka dia min ahlil jannah. Dan pendapat yang terakhir ini insyaallah ta'ala huwal asah. Pendapat yang paling sahih dan dikuatkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan bersama Jibril alaihissalam. Naam, lalu kemudian diperlihatkan kepada beliau Ibrahim alaihissalam yang di sekitarnya berkumpul anak-anak kecil di dalam surga. Naam. Yang mereka menjadi khuddam, pelayan-pelayan surga. Lalu kemudian salah seorang sahabat bertanya, wa auladul musyrikin, apakah anak-anak kaum musyrikin pula mereka termasuk di antaranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa auladul musyrikin, dan anak-anak kaum musyrikin juga termasuk. Maka ini juga semakin menguatkan ya bahwa yang dimaksud alal fitrah di sini adalah alal Islam, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridhai seorang hamba untuk masuk ke dalam surganya kecuali muslim. Nah, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia berubah. Nah, menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana al-bahimah, hewan, ternak, melahirkan hewan yang sempurna, jam'a. Ya, disebut jam'a karena penciptaannya sempurna. Ya. Anggota-anggota tubuhnya lengkap. Makanya disebut jam'a. Hal tuhisuna fiha min jada'a? Apakah kalian merasakan pada atau kalian melihat pada hewan tersebut ada yang jada'a, ada yang terpotong, ada yang hilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan bahwa ya demikianlah seorang yang baru lahir di atas fitrah. Sebagaimana hewan ketika dia baru melahirkan anaknya ya, apabila dia melahirkan secara normal selama tidak ada yang menyebabkan cacat dan yang semisalnya, maka sempurna. Penciptaannya sempurna, kamilul khilqah. Mengapa kemudian ya pada masa-masa yang berikutnya, semakin dewasa, yang tadinya bertanduk, akhirnya tanduknya hilang. Atau kemudian telinganya hilang. Atau kemudian tangan atau kakinya ada yang hilang, ada yang cacat, dan yang semisalnya. Mengapa? Ini adalah sesuatu yang tarik. Tarik, sesuatu yang terjadi. Ada sebab. Ya, yang menyebabkan dia keluar dari asalnya, asal penciptaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan keadaan hewan tersebut yang ketika dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan sempurna, kemudian terjadi ya cacat ataukah luka di bagian tubuhnya, itu disebabkan karena ada sebab yang menyebabkan dia demikian. Maka demikian pula seorang anak manusia ketika dia terlahirkan di muka bumi ini di atas fitrahnya, dalam keadaan suci, di atas Islam. Namun mengapa kemudian pada saat dia beranjak menjadi dewasa, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Majusi, Budhi dan seterusnya? Karena ada yang merubahnya. Orang tuanya ya yang memberikan kebebasan atau yang semisalnya. Dan disebutkan orang tua di sini bukan menunjukkan bahwa hanya orang tualah yang menjadi penyebab kesesatan. Tidak. Ya, disebutkan orang tua la yadullu alal hasr, tidak menunjukkan pembatasan ya, namun disebutkan orang tua karena memang kebanyakan yang mendidik anak itu adalah hasil didikan orang tua ya, orang tualah yang mengarahkan, orang tua yang mencegah, orang tua yang menyuruh, nah kamu sekolah di sini, kamu belajar di sini, seterusnya, itu kan tanggung jawab orang tua. Nah, bukan berarti kalau seorang anak tidak punya orang tua, tidak akan berubah. Oh, tidak. Lingkungan yang bisa merubahnya. Atau yang memelihara yang merubahnya. Nah. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang tua punya peranan yang besar dalam merubah fitrah seorang anak. Nah, maka di dalam hadis ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antara faedah dari hadis ini adalah asal penciptaan seorang anak yang diciptakan di atas fitrahnya. Ini asalnya. Agar kemudian kita mengetahui ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Ketika terjadi perubahan, maka pasti ada sebab yang menyebabkan dia berubah. Apakah dari rumahnya, ya, orang tuanya yang tidak mengontrolnya dengan baik, atau yang suka mengajaknya kepada hal-hal yang mungkar, atau di tempat yang lain, di luar, lingkungannya, teman-temannya, pengajarnya, ya, sehingga hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah memberikan tanggung jawab kepada masing-masing kita bahwa kita berusaha untuk menjadikan anak itu akan selalu berada di atas fitrahnya, di atas kebaikan, siap untuk menerima al-haq. Ya. Sebab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah", ketika disampaikan padanya kebenaran itu tidak ada kesulitan untuk menerima. Seorang anak yang berada di atas fitrahnya akan selalu menerima itu. Dinasihati dengan cara yang baik, dia akan pasti menerima. Namun kenapa misalnya kita melihat kadang-kadang ada sebagian anak ketika dinasihati ngeyel, ketika dinasihati melawan, dan yang semisalnya. Berarti ada sebab, ya, yang perlu untuk diobati, bagaimana cara memperbaiki anak tersebut. Namun tentunya ma'asyar ikhwah rahimakumullah, ini semua juga tidak akan lepas dari apa yang telah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah jalla wa ala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah yang berikan hidayah, sebagaimana Allah yang menyesatkan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Namun bukan berarti ketika kita meyakini tentang takdir Allah, kemudian kita berpangku tangan, tidak mencari sebab, tidak mencari sabab, ya, akhdul asbab, sebab-sebab kebaikan untuk memperbaiki seorang anak. Maka tetap ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tetap ada usaha, ada upaya dari kita dalam mendidik anak tersebut. Naam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita pentingnya memelihara lingkungan anak-anak itu. Karena lingkungan tersebut sangat menentukan, ya, yang akan memberikan perubahan fitrah seorang anak. Lingkungannya itu siapa? Orang tuanya. Lingkungan dalam rumahnya. Dengan apa dia, ya, hidup? Orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, soleh, mengajarkan kebaikan, maka insya Allah anak itu akan terdidik dengan kebaikan pula. Tapi kalau orang tuanya senang mengajarkan dusta kepada anaknya, nah, yang diajarkan yang buruk-buruk, ya, dan disediakan fasilitas keburukan, televisi, naam, PlayStation dan lain sebagainya, maka akan terjadi perubahan fitrah. Nah, dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah tanggung jawab orang tua. Orang tua harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap yang dilahirkan di atas fitrahnya. Sehingga wajib bagi orang tua untuk menjaga fitrah dari seorang anak agar senantiasa tetap berada di atas fitrahnya. Dan orang tua bertanggung jawab, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemelihara. Dan setiap dari kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dia pelihara. Maka dia wajib untuk memelihara anaknya. Dia wajib untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik. Agar kemudian senantiasa fitrahnya itu terjaga untuk menerima kebenaran. Dan di dalam hadis ini pula, di antara faedah dari hadis ini, bolehnya darbul mathal, membuat perumpamaan, selama perumpamaan itu, ya, sahih, muwafiqun lilhaq, sejalan dengan kebenaran. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan dengan hewan yang baru keluar dari perut induknya dalam keadaan sempurna penciptaan. Apa yang menyebabkan terjadi perubahan? Apa yang menyebabkan cacat? Sebab di luar. Nah, lingkungannya atau yang semisalnya. Naam. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa as-sunnah itu sejalan dengan Al-Qur'an Karim. Ya, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu tidak bertentangan dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu setelah beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sini beliau menguatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Naam. Dan yang inti disebutkannya hadis ini pada pembahasan kita ini adalah tentang permasalahan fitrah dari seorang anak. Pentingnya menjaga lingkungannya. Ya, memelihara. Oleh karena itu pada saat anak itu terjadi perubahan, perlu kita pertanyakan, mengapa anak ini berubah? Nah, mengapa anak ini kok menjadi seperti ini, menjadi nakal dan yang semisalnya? Nah, sehingga butuh adanya ta'awun antara murabbi, antara mudarris dengan orang tua untuk mempertanyakan mengapa anak ini demikian. Ya. Mengapa tingkah laku anak ini kok aneh? Misalnya, menunjukkan kenakalan yang luar biasa. Mengapa demikian? Itu pasti ada sebab. Ya. Pasti ada sebab, sehingga setiap permasalahan berusaha untuk dilihat solusinya dengan baik, ya, maka dibutuhkan ada ta'awun antara mereka yang mendidik, ya, di ma'had, demikian pula mereka yang ada di rumahnya, orang tuanya yang tentunya lebih mengerti tentang kondisi anaknya, lingkungannya. Maka saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, dan insyaallah setiap hadis yang kita lewati yuhfaz, ya, dihafal insyaallah, hadis ringkas tidak panjang. Taib, dan jaraknya lama, sepekan. Nah, satu hari antum hafal satu kata, sepekan insyaallah hafal semua. Taib, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.